tanaman merebut pacar kekasih teman. Aku sungguh merasa akan berdosa mendapat cinta yang tak pantas ku miliki. Karena ku tahu kau sakit hati.